السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فما أعظمه ربا وملكا وقديرا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ikhwas kan rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyyah. Kita mulai insyaAllah hari ini dari poin ketiga, karena pada pertemuan lalu kita telah membahas sampai poin kedua, yaitu wala syai'a mithluh. Maka mulai pertemuan ini insyaAllah poin ketiga, kemudian keempat, kelima dan keenam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan ini adalah kajian yang bermanfaat sampai kepada qalbu, menjadi ladang amalan saleh, dan bisa kita lihat hasilnya di dunia dan di akhirat insyaallah. Baik, sudah bisa? Belum. Ada yang mau jadi qori, ikhwan? Qori? Tidak ada qorinya? Ya, nggak ada. Belum ada yang daftar jadi qori sebelumnya. Harus ada audisi qori ya. Insyaallah siapa yang siap nanti dia menjadi qori. Ya, ini panitia harus lebih tegas lagi ya, supaya ada qorinya. Jadi jangan sampai ana lana jadi qori, ana penceramah. Jadi harus ada qori supaya atmosfer ngaji kitabnya itu kerasa gitu kan. Iya, biasanya begitu. Kalau kita di kajian-kajian baik di luar negeri atau dalam negeri, itu kalau ngaji kitab sebenarnya ada yang baca dan syekhnya atau ustadznya kemudian menjelaskan. Biasanya seperti itu, biasanya. Ya, tapi memang mungkin Nurul Iman Antam ini luar biasa. Ya, jadinya perlu penambahan qori ya. Pak Hasan mana Pak Hasan? Yang kemana? Oh. Taip. Mana bu, udah bisa belum? Belum. Udah bisa, udah. Ada kendala apa? Taip. Ya kalau taip, saya aja ya. Bisa dicari di internet, di Google ya. Terjemah Aqidah Tahawiyah. Ya, terjemah Aqidah Tahawiyah, dan file tersebut ada di situs drive google.com. Secara free insyaallah bisa dilihat. Ya, jadi bisa disimpan ya, dibawa ke rumah dan dipelajari. Kita mulai dari poin ketiga. Kata al-musannif, yaitu al-imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wala syai'a yu'jizuh, tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah. Itu adalah kaidah nomor tiga yang kita pelajari sekarang. Tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah. Wala syai'a, tidak ada satu pun, sesuatu pun, apapun itu dari makhluk, yu'jizuh. Yu'jizu itu melemahkan. Melemahkan Allah tidak ada satupun. Allah Ta'ala tidak bisa dilemahkan dan tidak tersifati dengan kelemahan, karena Allah tersifati dengan sifat sempurna yang berlawanan dengan sifat lemah, yaitu Al-Qawi, Al-Matin, Al-Qadir. Al-Qawi yang maha kuat, yang tidak ada yang sekuat Allah Ta'ala. Al-Matin juga maha kuat, yang tidak ada sekuat Allah Ta'ala. Al-Qadir maha kuasa, yang tidak ada yang sekuasa Allah Ta'ala. Maka ketika kita mengerti itu, maka tidak mungkin ada sesuatu pun yang melemahkan Allah. Yang sekuat Allah saja tidak ada, apalagi yang bisa melemahkan Allah. Kenapa tidak bisa melemahkan Allah? Pertama, karena memang tadi yang pertama, Allah tersifati dengan sifat-sifat kesempurnaan yang berlawanan dengan sifat lemah. Itu pertama. Kedua, kata Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, likamali qudratihi, karena sempurna kekuasaannya. Karena kekuasaan Allah Ta'ala, kemahakuasaan Allah itu sempurna. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sering kita dengar, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Begitu juga di surat Fatir ayat ke-44, Rabb kita Azza wa Jalla al-Alim al-Qadir berfirman, ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana 'aliman qadira. Tidak ada satupun di langit, tidak pula ada satupun di bumi yang mampu untuk melemahkan Allah. Sesungguhnya Dia itu maha mengetahui lagi maha kuasa. Ya. Begitu juga di ayat kursi, jemaah sekalian. Allah Ta'ala berfirman dalam potongan ayat di ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kursinya Allah itu melampaui luasnya langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Ya. Hifdh yaitu hifdhuhuma, penjagaan, penstabilan terhadap keduanya yaitu langit dan bumi. La ya'uduhu, makna la ya'uduhu, kata Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, la yukrithuhu wala yuthqiluhu wala yu'jizuhu. Untuk menjaga langit dan bumi itu Allah Ta'ala, itu tidak memberatkan Allah sama sekali, tidak menyusahkan Allah, tidak melemahkan Allah sama sekali. Bumi ini stabil dengan langit-langitnya di atasnya 7 lapis yang begitu megah dan besar. Dan pemeliharaan kesemua itu tidak melemahkan Allah sama sekali. Ini semua tahu, orang semua tahu. Tetapi mereka tidak mengamalkan konsekuensi dari pengetahuan akan hal ini. Kenapa? Karena banyak orang kurang percaya sama penjagaan Allah terhadap dirinya, gitu loh. Padahal Allah Ta'ala itu menjaga langit dan bumi. Kita ini kecil banget, yang sebesar itu aja tidak memberatkan Allah sedikit pun, apalagi untuk ngurus kita. Kecil. Kita ini kecil sekali. Maka jemaah sekalian, tawakkallah kepada Allah Ta'ala. Ya. Wala syai'a yu'jizuhu. Tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah Ta'ala. Enggak ada. Yu'jizuhu. Kalau kita menelusuri akar kata yu'jiz dari kata ajiz, ain, jim, dan zai, yang artinya itu disable, atau ya artinya disable, tidak mampu, lemah artinya, ajuz. Makanya orang tua disebut ajuz. Kenapa orang tua disebut ajuz? Karena lemah. Mohon maaf, maksudnya di sini lemah dalam artian memang sudah tua. Kemudian ada juga lafal yang masyhur, mu'jizat, mu'jizah. Kenapa mu'jizah disebut mu'jizah? Karena mu'jizah itu melemahkan lawan, sehingga lawan tidak berkutik, tidak bisa menandingi mu'jizah tersebut. Makanya disebut mukjizah, mukjizat, ya. Dan mukjizat itu hanya dimiliki oleh para nabi. Mukjizat itu bagian dari karomah, ya. Jadi karomah itu adalah istilah umum untuk segala pemuliaan Allah terhadap makhluknya. Seseorang ketika dia istiqomah dalam ketaatan, maka dia telah mendapatkan karomah, karena karomah termulianya manusia itu istiqomah. Itu istiqomah. Ya. Mukjizatnya para rasul juga karomah. Begitu. Al-Qur'an itu karomah dari Allah taala terhadap rasul. Ya, dan juga terhadap kita semua. Karomah Al-Qur'an ini. Makanya disebut Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian karomah kadang-kadang pula dimaknai dengan khariqul 'adah, tapi untuk orang-orang yang saleh, untuk para wali, wali yang benar, ya, bukan wali-walian yang diwali-waliin, bukan, wali beneran. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan bertakwa, itu wali Allah taala. Walaupun dia bukan ustaz, yang penting beriman dan bertakwa, istiqamah, wali Allah itu. Itu akan mendapatkan karomah kadang-kadang. Kalau karomah berupa istiqamah, yaitu dari Allah. Kalau karomah berupa khariqunil adah, yaitu hal yang luar biasa, yang tidak normal untuk umumnya manusia, maka ini bisa menjadi karomah. Tapi kadang-kadang terdistorsikan dengan yang namanya sihir. Tapi dilabeli apa? Keramat. Ya, debus misalnya. Itu keramat atau sihir? Sihir, tapi mereka menganggapnya apa? Keramat. Ya. Begitu. Dan beberapa daerah di Jakarta ketika disebut keramat itu memang ada asal-usulnya. Coba antum beli mungkin buku namanya Asal-usul nama Jakarta. Nama di kota Jakarta ada tuh bukunya. Ya. Kalau antum dapatkan keramat-keramat, maka akan tersebutkan bahwa ini dulu ada pengkeramatan di sini, dia keramat tempat ini gitu. Tapi keramat apa yang dimaksud oleh masyarakat awam kerap kali? Yaitu keramat yang sebenarnya itu adalah dari syaitan, bukan dari Allah taala. Ya. Walaupun dinamakan karomah atau kekeramatan. Lah terus keramat yang berupa hal yang luar biasa pada hamba Allah itu seperti apa? Yaitu keramat yang memang Allah berikan kepada orang saleh ini, tetapi tidak bisa diulang. Itu bedanya sama sihir. Ya. Kalau misalnya sholat di atas pohon nangka misalnya, itu keramat apa majnun itu sebenarnya? Bukan keramat. Ya. Sholat di atas air, taruh sejadah di atas air, kemudian sholat. Ya. Dirinya di batu, pas sujud nyemplung. Ini juga majnun, bukan karomah. Bukan pula mu'jab, lagi mu'jizat, bukan. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari jemarinya air dan dipakai wudu oleh para sahabat, itu karomah atau mukjizah? Mukjizah yang juga merupakan karomah. Jadi karomah itu istilah umum untuk segala pemulihan Allah terhadap hamba-Nya. Nah, kalau kita dapat enggak mukjizat? Enggak. Enggak. Ya, begitu. Baik. Jadi wala syai'a yu'jizuhu. Kenapa mukjizat disebut mukjizat? Karena mukjizat itu membuat pihak lawan dakwahnya Rasul tidak bisa mengikuti yang serupa. Contoh Nabi Musa alaihi salam. Ya. Beliau kan ada dia, kalau bahasa kita sekarang battle terhadap siapa? Penyihir-penyihir dari Firaun, dari orang-orang Kibti. Orang-orangnya Firaun. Biasanya jagoan memang akhir, ya, menampilkan show-nya. Maka penyihir-penyihir itu pun duluan dilemparkan tali-tali mereka, kemudian akhirnya apa? Berubah, tapi yang berubah apa? Ya gitu kan? Berubah menjadi ular gitu kan, seolah-olah tali-tali itu seperti menjadi ular. Padahal tali tersebut tetaplah tali. Ya. Sedangkan mata-mata manusia disihir oleh syaitan sehingga seolah-olah dia adalah ular. Ini sihir tuh kebanyakan kayak gitu, Pak. Sihir itu kerap kali tidak mengubah hakikat sesuatu, tapi yang ada penipuan pandangan. Dan itu dibantu oleh syaitan. Jadi syaitan bekerja sama untuk menipu pandangan manusia melihat, walaupun kamera. Walaupun kamera. Itu sihir. Jadi hakikatnya tetap tali, Pak. Dan dukun-dukun itu melihat itu tali. Cuman mantra-mantranya melazimkan adanya sihiran terhadap mata-mata manusia. Nah, akhirnya Allah wahyukan kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu juga matanya tersihir. Ini menunjukkan bahwasanya seorang Nabi bisa tersihir. Ya, Nabi aja bisa, apalagi? Apalagi siapa? Ah, itu. Ya, Anda mau bilang antum, gak enak juga ya. Antum aja bilang sendiri ya. Begitu. Nabi Muhammad tersihir, tersihir. Jadi mata Nabi Musa tersihir akan hal tersebut. Namun beliau memiliki Allah. Dan sempat juga khawatir, takut, ini kok kelihatan ular. Namanya manusia kan ya, ular banyak yang agak takut gitu. Tapi kemudian Allah perintahkan apa? Apa yang disuruh lempar? Tongkatnya bukan? Disuruh tongkat, lempar tongkat. Dan ketika dilemparlah tongkat tersebut, berubahlah tongkat tersebut menjadi ular dan melahap tali-tali tersebut. Nah, kenapa para dukunnya Nabi Musa itu langsung mereka masuk Islam abis itu? Kenapa, ikhwan? Karena mereka tahu ini bukan dari setan. Tongkat Nabi Musa berubah jadi ular, ini berubah secara zat. Dan hanya Allah yang bisa merubahnya. Setan aja gak mampu. Setan cuma bisa mengubah pandangan manusia ketika itu. Ya, dan mungkin sekarang juga kayak gitu bisanya. Nah, akhirnya apa? Mereka ini bukan dari setan, bukan dari jin ini. Makanya para saharah Fir'aun, yaitu penyihir itu, mereka kemudian beriman kepada Rabbnya Nabi Musa alaihissalam. Karena tahu ini yang kita lakukan selama ini penipuan. Tapi itu ular tenanan itu, dan tali-tali kita dimakan sama ular itu. Berarti ini benar, ini Musa ini. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Masuk Islam. Fir'aun enggak ini, karena Fir'aun enggak tahu kalau itu, mungkin tahu cuman bebal. Begitu. Ini yang disebut apa? Mukjizat yang tidak bisa ditandingi oleh lawan dakwah. Makanya disebut mukjizat, yaitu melemahkan sehingga orang itu enggak bisa melakukannya. Al-Qur'an mukjizat, bukan mukjizat. Mukjizat Nabi kita alaihi wasallam. Ada enggak orang-orang kemudian berusaha untuk menyaingi Al-Qur'an? Ada, bahkan ada surat karya fulan. Ya, dulu di zaman dahulu sekali di Arab. Surat namanya surat Ad-Difda'. Ya. Itu surat Ad-Difda', artinya apa Ad-Difda'? Kodok. Ya. Karena ingin menandingi surat Al-Fil. Ya, Al-Fil kan surat gajah ya, isi cerita. Sekarang mereka membuat surat Ad-Difda'. Ya, Ad-Difda' gitu. Kemudian ditambahkan lagi batnun kabir, perutnya besar dan gitu. Mereka bikin itu, diterbitkan, enggak laku. Karena bahasanya beda dengan Al-Qur'an, walaupun sama-sama Arab, tapi kesusastraannya dan nilainya beda. Enggak bakal bisa menandingi. Maka syaitan pun berusaha kemudian, berusaha bagaimana caranya membuat orang tidak dalam label menandingi Al-Qur'an, tapi efeknya bisa menandingi Al-Qur'an. Dibuatlah lagu-lagu. Akhirnya banyak yang lebih banyak pakai lagu dibandingkan baca Al-Qur'an. Ini happening di mana, Pak? Antum yang jawab, Anda enggak enak soalnya. Di negeri plus 62. Dan di mana-mana sebenarnya, plus berapapun happening terjadi. Kalau kita mau jujur, lebih banyak mana dengerin lagu apa? Dengerin Quran. Jawab di hati masing-masing deh, ya. Tapi tetap lagu tersebut tidak akan bisa menyamai Al-Qur'an dari segi maknanya, kesusastraannya, keindahannya dan resepnya di hati untuk orang beriman, enggak bakal bisa sama. Ya, enggak bakal bisa sama. Taib. Kemudian poin keempat. Wala ilaha ghairuh. Wala ilaha ghairuh. Maknanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi selainnya. Ini sama kalimatnya yang kita sebut tahlil. Ini yang kita sebut tahlil pakai ha. Dari la ilaha illallah. Kalau azan, lam yang pertama di adanya mat panjang sedikit. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan asyhadu an la ilaha illallah, itu berubah maknanya, Pak. Kalau asyhadu an la ilaha illallah, la-nya agak panjang sedikit. Yang pertama itu artinya saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Tapi kalau misalnya azannya yang sebagaimana sebagian orang, asyhadu an la ilaha illallah, ya kan, lamnya enggak panjang kan? Itu maknanya apa? Saya bersaksi sesungguhnya benar-benar ada Tuhan selain Allah. Ngeri enggak tuh, Pak? Ngeri, tapi semoga Allah maafkan karena enggak tahu. Tapi itu kalimat luar biasa, beda sedikit panjang saja. Asyhadu an la ilaha illallah, itu benar. Asyhadu an la ilaha illallah tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bisa berubah maknanya beneran dalam bahasa Arab. Bahaya makanya. Ya. Makanya kadang orang bertahlil la-nya agak dipanjang sedikit atau dihentikan sedikit. La ilaha illallah. Gimana? Di kampung-kampung biasa gitu. Ya, di kampung bahasa kayak gitu tuh. Sambil kayak la ilaha illallah kayak gitu. Ya. Tapi kalau misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kalimat kufur malah jadinya. Bahaya, Pak. Ya. Jadi perhatikan di situ, la ilaha illallah itu benar. Ya. Kemudian kadang di azan, tapi insyaallah di antem bagus-bagus azannya. Kadang-kadang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh. Apa artinya, Pak? Tadi salah enggak? Ayo, ketahuan enggak salahnya di mana? Kan yang benar kayak gini, Pak. Yang benar nih, yang benar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benar lah. Ini yang salah nih habis nih. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang komat kayak gitu. Bukan di sini, ya. Asyhadu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Benar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu enggak diperhatikan bagi sebagian orang. Apa artinya? Saya bersaksi bahwasanya kami adalah Muhammad Rasulullah. Emang situ Muhammad ya? Bukannya situ siapa, anak Taufik misalnya? Hah? Jadi ditambahin panjang sedikit bisa mengubah makna, Pak. Ah, Ustaz, itu hal yang remeh. Ya remeh bagi orang yang meremehkannya, tapi tidak bagi orang yang tahu artinya. Ya, jadi harus diperbaiki gitu. Cuma kalau memang orang enggak tahu ya semoga dimaafkan insyaallah karena enggak tahu, bukan berarti wah kafir nih gitu. Enggak, ya jangan. Tapi dikasih tahu kalau memang ada seperti itu. Cuman kadang-kadang sebagian yang melakukannya orang tua. Udah alot, udah enggak bisa. Udah dari zaman kemerdekaan kayak gitu, komatnya ya susah. Enggak bisa diubah. Tapi ala kulli hal semoga Allah maafkan ya. Taib. Jadi wala ilaha ghairuh. Tiada yang berhak disembah selain Allah Ta'ala. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Nah, jemaah sekalian, biasanya kita menafsirkan la ilaha illallah dengan artian literalich, ya, yaitu artian bukan tafsiri tetapi harfi. La ilaha illallah diartikan tiada Tuhan selain Allah, gitu, ya, kayak di lagu-lagu dangdut ya. Tiada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan di sini maknanya apa? Ilah. Ilah artinya makhluk atau ma'bud yang disembah. Artinya tidak ada yang disembah melainkan Allah. Pak, sebentar. Kalau dibilang tidak ada yang disembah selain Allah, ini agak bertentangan sama realita yang terjadi. Karena betapa banyaknya manusia menyembah selain Allah. Ada enggak sesembahan secara perwujudan? Ada enggak sesembahan selain Allah? Ternyata ada loh, Pak. patung, itu kan disembah selain Allah. Jesus, ada enggak? Ada. Yesus, Nabi Isa alaihi salam. Itu disembah selain Allah. Uzair, untuk orang Yahudi, sebagian Yahudi, batu-batu, pohon-pohon, jin-jin, bahkan malaikat ada yang disembah. Itu semua syirik. Maka itu maknanya kurang tepat kalau kita maknai tidak ada yang disembah melainkan Allah. Tapi yang sahih adalah tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Ta'ala. Yang disembah selain Allah ada loh. Ada orang nyembah kuil, nyembah candi, nyembah patung. Tapi itu sesembahan yang tidak berhak disembah. Dan penyembahan yang tidak valid, tidak benar dan batil. Maka la ilaha ghairuh artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah atau diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita ke masalah berikutnya, poin keempat. Nah, ini perhatikan ada sedikit keterangan agak bisa tolong agak ke bawah. Nah, sekron ya agak nah, baik, sudah cukup. Yang keempat, qadimun bila betidain daimun bilantiha. Qadim. Qadim. Kemudian ada daim. Ya. Qadim, daim. Qadim itu asal maknanya adalah lama, itu qadim. Maksudnya lama itu old, old ya, bahasa Inggrisnya old. Apa old tuh? Antik. Old. Old yang di zaman dahulu gitu loh. Ya, old itu berarti suatu sifat tentang keterjadian atau keadaan sesuatu sebelum berubah yang baru, itu old. Itu old. Qadim, itu asal maknanya qadim itu. Adapun daim itu artinya konstan atau continue. Daim. Ya, itu kalau dari makna bahasanya dulu. Qadim itu artinya old. Ya, terdahulu. Daim artinya konstan, terus-menerus ada. Ya. Nah, bila betidak qadimun bila betidak dimaknai sini maha terdahulu tanpa ibtidak. Ibtidak permulaan. Ibtidak artinya permulaan. Makanya ada madrasah ibtidaiyah. Artinya elementary school. Ini enggak? Tapi beda makna itu elementary dengan ibtidak. Ibtidak artinya beginning. Beginning. Permulaan. Ya. Kemudian di sini qadimun bila ibtida, yaitu Allah maha terdahulu tanpa adanya permulaan, yaitu ini gimana ya, agak-agak kurang sinkron gitu ya kalau dipikirkan. Tanpa ada permulaan artinya ketika Allah Ta'ala disifati awal, yang terawal artinya adalah tidak ada sesuatu pun sebelum Allah, itu maknanya. Itu maknanya dari qadim bila ibtida. Allah Ta'ala maha awal, itu yang lebih sahih. Ya. Karena kata Allah Ta'ala di surat Al-Hadid, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Al-awwal yang maha pertama. Makanya boleh seseorang dinamakan abdul awwal. Boleh? Boleh. Karena al-awwal di sini adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi boleh enggak seseorang dinamakan abdul qadim? Tidak. Kenapa begitu? Nanti anda bahas insyaAllah. Ya? Jadi Allah Ta'ala itu al-awwal bila betidak. Yaitu maksudnya yang paling pertama, Allah yang paling awal, tidak ada sebelumnya sesuatu pun. Ya? Makanya disebut maha awal. Kemudian daimun bilantiha. Daim, konstan terus menerus. Ini yang dalam Al-Quran disebut wal awwalu wal akhir. Al akhir bilantiha, tanpa adanya akhiran. Ya. Jadi Allah Ta'ala itu maha awal dan maha akhir. Kenapa maha awal? Karena tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Kenapa maha akhir? Karena tidak ada sesuatu pun setelah Allah Ta'ala. Jadinya tidak ada ending gitu loh. Ini menunjukkan kehidupan yang sempurna. Makanya disebut Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu maha hidup dengan kesempurnaan hidupnya. Karena dia al-awwal, dialah al-akhir. Begitu. Ada keterangan di sini jemaah sekalian. Qadim, ya kalau bisa dibaca itu, Qadim bukan termasuk sifat Allah, atau bisa dikata diganti bukan termasuk nama Allah, ya. Kenapa? Karena tidak disebutkan secara absolut, secara nas, secara pasti sebagai nama Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak ada lafal Qadim dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah yang menunjukkan itu nama Allah, tidak ada. Jadi lafal Qadim ini ya, memang ada dalam bahasa Arab, cuma dan dalam Al-Qur'an ada, cuman bukan untuk menyifati Allah, bukan. Lafal Qadim dalam bahasa Arab kemudian diserap oleh beberapa kalangan dari Ahlul Kalam, kemudian dijadikan untuk menamakan Allah dengannya. Makanya kadang-kadang sebagian orang berdoa dengan Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Qadim. Ini salah. Ya, siap disalahin gak Pak? Karena ini banyak di Indonesia loh Pak. Ya Qadim. Enggak. Ketika antum ya, manggil Allah, minta sama Allah ya, terus sebut nama Allah, sementara Qadim itu bukan nama Allah. Loh Ustaz, kok bisa antum bilang bukan nama Allah? Iya, karena nama Allah dan sifatnya itu harus ada nasnya dan dalilnya. Sementara di Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada Qadim ternamakan Allah dengannya. Gitu. Gini aja lah Pak. Sampean namanya misalnya Joko Suprayanto, Pak Joko, Joko Prastianto misalnya. Kemudian ada orang namain antum, manggil antum dengan panggilan Pitoy. Ya? Kayak nama kiper, ya. Gini-gini enggak tahu juga, Pak, ya. Tapi udah lama itu. Ya. Pitoy. Pitoy. Manggil saya? Iya, kamu Pitoy. Saya Joko nama saya. Joko Prastianto. Enggak, kamu Pitoy. Antum terima gak Pak dikituin? Emang kamu siapa? Ibu bukan, bapak bukan, pemberi nafkah saya bukan. Namain saya sembarangan. Itu antum loh gak terima Pak. Ya. Kadang-kadang gak terima. Kecuali kalau misalnya di panggilin yang bagus misalnya. Ya, ya Abdullah, Masya Allah. Antum senang mungkin. Kalau antum umrah atau haji, dipanggil sama polisi atau tentara di Haramain apa? Haji. Antum panggil Pak Haji, ya, itu mungkin ridho. Tetapi itu kan konteksnya ya manusia dengan manusia, Pak ya. Kalau Allah Ta'ala, kita nggak bisa menamakan Allah semaunya, karena dia Rabbul Alamin. Kita nggak bisa menamakan Pak Presiden dengan nama yang kita buat sendiri, karena dia Presiden. Bisa ditangkap loh kita. Itu kan. Ini padahal makhluk presiden itu manusia biasa yang sama-sama akan dihisap nanti di akhir hari akhir. Dan belum tentu derajatnya lebih tinggi daripada kita di akhir akhir. Gak tahu. Bagaimana dengan Allah yang merupakan Rabbul Alamin. Gak bisa kita membuat-buat nama begitu saja untuk Allah Ta'ala. Begitu kan. Itu makanya di sini lafal Qadim itu tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah untuk menamakan Allah dengannya. Tapi dalam bahasa Arab ada. Makna Al-Qadim secara bahasa Arab adalah yang mendahului sesuatu, baik sebelumnya ia didahului olehnya atau tidak. Ya. Yang mendahului oleh sesuatu. Ya. Baik sebelumnya ia didahului atau tidak. Contoh. Contohnya apa? Direktur perusahaan. Tahun 90 direkturnya Pak Joko. Tahun 2000-an direkturnya Pak Sunyoto. Tahun 2010 kesini sampai sekarang Pak Sucipto. Itu wong Jawa kabeh itu. Ya, tahun 90-an Pak Joko. Pak Joko ini kalau dibandingkan sekarang namanya kodim bukan? Sifatnya kodim bukan? Kodim. Old, udah lampau. Enggak. Kemudian Pak Sunyoto yang era 2000-an itu juga kodim juga. Bagi dinisbatkan dengan sekarang kodim itu Pak Sunyoto. Pak Joko itu menjadi direktur perusahaan sebelumnya ada enggak sebelumnya? Belum ada. Dialah yang paling pertama. Maka tersifati kodim juga. Pak Sunyoto tahun 2000-an itu juga tersifati kodim. Walaupun sebelumnya sudah ada Pak Joko. Faham ya itu arti kodim. Kalau yang sekarang, Pak siapa sekarang tadi? Pak Sucipto itu bukan kodim namanya. Namanya hadis atau hadis. Arti Indonesianya baru. Gitu. Itu mana? Itu enggak usah dipusingkan kan itu karena memang enggak perlu sedetail itu untuk diantam ya. Maka di sini langsung setelah surat Yasin karena kalau kita bahas lagi mungkin sebagian kurang paham. Untuk itu nama ini tidak boleh dipakai untuk nama Allah karena nama Allah sifatnya tauqifi. Apa tauqifi? Tauqifi kalau dilihat dari akar katanya dari kata waqaf. Waqaf. Tauqifi bukan taufiqi. Tauqifi itu beda titik tok itu. Tauqifi. Tauqif. Dari kata waqaf asalnya. Apa itu waqaf? Kalau di Al-Quran kan ada tanda baca waqaf ya. Ada waqaf, ada wasol. Wasol itu nerusin. Waqaf itu stop. Makanya ada wesel. Wesel. Wesel itu artinya nerusin sampai wesel. Dari kata wisol. Ya, wesel. Itu artinya sampai. Tapi kalau misalnya waqaf itu berhenti, stop. Loh, maksudnya apa ini? Nama Allah sifatnya tauqifi, yaitu nama Allah nama Allah Ta'ala antum tidak bisa menentukan begitu saja. Ketika ada suatu nama ya dinisbatkan kepada Allah, antum stop dulu, tabayyun dulu, klarifikasi dulu, ada enggak di Al-Qur'an, di Sunnah, itu namanya tauqifi. Yaitu penamaan Allah itu terbatas dengan apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Yang di luar Al-Quran dan Sunnah maka stop. Jangan sampai kita menamakan Allah dengan penamaan yang Allah dan Rasulnya sendiri tidak menamakannya. Gitu. Itu namanya tauqifi. Ibadah pun begitu tauqifi sifatnya. Artinya apa? Yaitu tata cara ibadah itu bersifat stop. Berhenti pada Al-Quran dan As-Sunnah saja. Kalau tidak ada dalilnya, maka jangan dilakukan stop. Begitu. Itu tauqifi artinya. Ya. Jadi kita enggak boleh menamakan Allah dengan atau mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak ada maknanya dan maksudnya di Al-Quran Sunnah. Contoh, sebagian anak muda sekarang mereka mengatakan benar-benar Allah itu maha dahsyat. Coba, maha dahsyat itu apa maksudnya? Dahsyat. Memang dari bahasa Arab, dahsyat itu dari bahasa Arab loh Pak. Dari kata dahsyah. Dahsyah itu artinya bikin kaget. Apa coba? Allah maha bikin kaget gitu? Buh, dahsyat. Dahsyat itu kan bikin terkejut. Wah, ini hampir jatuhnya. Ini dahsyah baru nih beneran nih. Ya. Yaitu dahsyat, ya. Atau Allah maha keren. Keren itu apa? Kalau di bahasa Latin itu apa keren? Jamil? Enggak, keren itu bukan jamil, Pak. Kadang-kadang ada orang enggak jamil tapi keren dia. Iya, Pak, karena mobilnya cakep. Orangnya enggak. Bisa aja kan, keren tuh orang tuh. Ada TV keren, padahal tayangannya enggak keren. Ya, jadi keren itu apa? Gitu kan? Nah, kita enggak bisa mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kita buat-buat sendiri. Begitu jemaah sekalian. Lah terus gimana nih dengan qadim? Akan tetapi Ibnu Al-Qayyim dalam Al-Bada'i', yaitu kitab beliau Al-Bada'i'ul Fawaid, membolehkan penamaan qadim ini dengan alasan bab khabar lebih luas daripada bab sifat yang tauqifi. Maka gini maksudnya. Kalau kita mengatakan Allah itu qadim dengan maksud mengabarkan bahwasanya Allah itu maha awal, maknanya sahih, maka diperbolehkan. Tapi kalau misalnya maknanya enggak sahih kayak tadi keren dahsyat itu apa coba? Maka jangan. Jadi kalau bab mengabarkan itu berarti mengabarkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, maka itu boleh. Contoh misalnya, itu Pak Joko itu dia cah bagus. Ya misalnya. Ini mensifati, bukan menamakan. Mengkhabarkan bahwasanya dia orangnya bagus, maka itu boleh. Tapi kalau misalnya kita minta sama Allah dengan menyeru ya qadim, ya daim, itu enggak. Jangan, ya. Karena kalau kita menyeru nama. Ya kan, biasanya menyeru Allah, menyeru namanya kan? Yaitu maksudnya dengan namanya, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafar, ya Wadud, ya Hamid dan seterusnya. Tapi kalau misalnya pakai sifat itu jangan, seperti ya qadim, enggak, itu jangan ya. Ini banyak wiritan seperti itu. Ya qadim, ya. Kadang-kadang ada wiritan di acara-acara agama tuh. Ya qadim, ya qadim, ya qadim, lama gitu berapa kali, 99 kali. Ini sudah tidak ada syariatnya dan juga tidak ada benarnya juga, ya. Karena udah sampai jam 1 bahkan lebih, saya cukupkan sampai sini. Insyaallah di pertemuan kapan berikutnya nanti insyaallah kita akan mulai dari masalah fana, ya, dan masalah iradah. Dua masalah itu agak panjang, nanti kita akan jabarkan insyaallah fana dan iradah. Ya, fana dan iradah. Maka mudah-mudahan teman-teman yang misalnya bisa download di Drive Google, ya, gratis insyaallah kitabnya seperti ini, ya, bisa dipelajari dan juga akan selalu kita jadikan sebagai materi kajian insyaallah. Ya, mungkin sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.